teringat sampai sengaja bikin panen kasih minyak lantai. Kasih slow tempo. Kasih slow atau nanti kacau. Jangan terlalu laju, goyang pelan di situ. Tahan posisi, kas goyang kaki, jangan sembunyi siku. Buat yang sadar, bukakan butangan kasih lebar. Khusus untuk yang gangguan, mohon goyang ikut atur. Absen beat, ini bukan mesin jahit. Tempo irit-irit supaya kamu tidak sakit. Masa su capek, adik kok bore. Dari cak sampai balap, mari kita goyang sampai. Jangan terlalu laju, macue. Tahan tenaga, kita goyang santai. Ikut tempo biar ingat sampai. Sengaja bikin pelan, kesininya pantai. Kasih slow tempo. Kasih slow atau nanti kacau. Duh, kan goyang santai, kasih turun itu gas. Jangan terlalu kasar, nanti bisa terkupas. Mau alon-alon ikut irama saja ya. Acara ini kita semua punya ya. Jadi jangan terlalu hambur itu gaya. Tahan-tahan, simpan untuk malam berikutnya. Main slow, kasih slow, biar low. Kita bikin lantai ini minyak bono yo. Kasih slow, biar low. Kita bikin lantai ini minyak bono yo.